Apakah manusia bisa melihat jin? Bisakah jin memberi kemudaratan kepada manusia? Naam. Alhasil, masalah manusia bisa melihat jin, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan memungkinkan, mungkin. Ya, tidak ada larangan dalam hal ini. Dan bukan suatu hal yang mustahil. Namun dinukilkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man za'ama annahu yaral jin, abutalna syahadatahu. Barang siapa yang mengklaim dirinya melihat jin, maka kami membatalkan persaksiannya. Tidak lagi dianggap persaksian. Jadi orang yang fasik. Ini karena dia berdusta. Karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat tidak mungkin seorang itu bisa melihat jin. Ya. Al-Munawi rahimahullah ta'ala memahami bahwa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah, tidak mungkin seseorang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Ya. Dalam bentuk aslinya. Adapun pada saat terjadi perubahan, ya jelas para ulama sepakat tentang memungkinkannya untuk dilihat. Sebab jin itu kadang-kadang dapat membentuk ya sesuatu yang lain, bukan pada bentuk aslinya. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pernah membentuk dirinya seperti Suraqah bin Malik. Demikian pula hadith-hadith yang lain, ya, yang menunjukkan bahwa jin kadang-kadang ada yang berbentuk jadi ular. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, kadang-kadang jin berbentuk jadi anjing hitam. Nah, sebagaimana yang disebutkan tentang orang-orang yang membatalkan sholat atau hal-hal yang membatalkan sholat apabila lewat di hadapan seseorang yang sholat. Di antaranya adalah kalbul aswad. Rasulullah SAW ditanya, mal kalbul aswad? Ya, mal farqu bainal kalbil aswad wa ghairihi, apa yang membedakan anjing hitam dengan yang lain? Kata beliau, al kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan yang membentuk dirinya jadi anjing. Namun jumhur ya dari kalangan para ulama mengatakan memungkinkan walaupun dalam bentuk aslinya, dan itu hal yang waqi', dan pendapat ini yang sahih. Ya, di zaman Sulaiman alaihissalam, ya, banyak dari kalangan jin-jin itu jadi anak buahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, dan manusia melihatnya. Mereka melihat para jin itu bangun gedung, ya, bikin periuk, bikin piring. Nah, ya, Allah Subhanahu wa Taala jelaskan dalam Al-Quran Karim, Wali Sulaimana, arrih guduha syahrun warawahuha syahr. Sulaiman itu punya kendaraan. Kendaraan tercanggih sekarang ini apa ya, kawan? Hah? Kendaraan paling canggih sekarang apa? Hah? Nah, pesawat. Ada yang lebih canggih dari pesawat? Nah, kendaraannya Sulaiman alaihissalam angin. Ya. Nah, kendaraan beliau angin. Terbang bisa terbang kemana-mana. Wuduha syahrun warawahu syahr. Perjalanan dari pagi hingga siang hari itu dapat menempuh perjalanan seperti orang yang melakukan perjalanan dengan unta cepat, jaraknya sebulan lamanya. Perjalanan sebulan. Ini sangat jauh sekali. Hanya ditempuh oleh Nabi Sulaiman dengan kendaraan angin dari pagi hingga siang hari. Enggak perlu pakai sajadah. Ya. Tidak memakai sajadah. Enggak perlu pakai sayap kayak buatan khayalannya orang-orang Amerika. Superman. Hah? Enggak perlu. Ya. Enggak perlu menghayal. Ini waqi'. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan itu. Ya. Warawahu hasyahr, perjalanan dari siang sampai sore hari itu ditempuh seperti perjalanan orang yang berkendaraan unta dengan kecepatan yang cepat selama sebulan namanya. Nah, wali Sulaiman ar-rih wuduha syahrun wa rawahuha syahr. Kemudian wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih. Ya. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Kami menjadikan Sulaiman punya kemampuan itu bisa melelehkan tembaga. Jadi kalau di tangan beliau tembaga itu jadi meleleh, beliau bisa membuat apa saja. Dibentuk seperti orang dari tanah terus dibentuk jadi macam-macam. Kalau sekarang melelehkan tembaga harus pakai alat kan. Nah, wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih. Di antara jin ada yang menjadi buruhnya dia. Bekerja di hadapannya. Nah, ya'maluna lahu ma yasha min maharib wa tamathil wa jifan kal jawab wa khuduril rasiyat. Nah, mereka para jin ini itu bekerja dengan perintah Sulaiman alaihissalam apa saja yang diinginkan oleh Sulaiman. Ya, kata Sulaiman buat maharib, maka mereka membangun maharib, gedung-gedung yang tinggi, bangunan-bangunan yang kokoh. Tamathil, buat tamathil, ya. Tamathil ini semacam patung-patung dari hewan, ya, atau ukiran-ukiran. Nah, wajifan, buat piring-piring, kal jawab yang besarnya seperti kolam, ya, piring sebesar kolam. Nah, saking besarnya itu, wakuduri rasiat, buat periuk-periuk yang rasiat yang nggak bisa dipindah kemana-mana, saking besarnya. Jadi dia terus di atas tungkunya. Ya. Masak untuk berapa orang itu. Nah, walhasil dari sini menunjukkan bahwa para jin itu terlihat. Para ulama Al-Khattabi rahimahullah ta'ala berdalil dengan ayat ini menunjukkan bahwa pada zaman itu jin bisa dilihat. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Satu ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada jin namanya jin ifrit. Ya. Jin ifrit. Ifrit ini nama jin yang jahat, ya. Nah, sama seperti yakni kelas-kelasnya zibniyah. Jamaknya zabaniyah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Karim. Maka ifrit ini jin yang sangat jahat sekali, syaitan. Nah, biasanya kalau orang-orang Arab itu, kalau mereka marah kepada seorang, itu kadang-kadang saking marahnya dia mengatakan, ifrit anta. Dianggap seperti jin ifrit. Hasil kata Nabi SAW bahwa ifrit ini dari kalangan jin suatu ketika pernah mendatangi Rasulullah ingin mengganggu dan memutus sholatnya Rasulullah SAW. Ingin memutus sholatnya Rasulullah. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk menahan serangan ifrit. Sehingga beliau berhasil menangkap ifrit tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebenarnya pada waktu itu saya ingin menangkapnya lalu kemudian saya ikat di masjid, dari tiang-tiang masjid. Agar kemudian kalian di pagi hari semuanya bisa melihat bagaimana sih bentuknya jin ifrit itu. Akan tetapi saya mengingat doa saudaraku Sulaiman alaihissalam pada saat dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Wahai Rabbku, berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak sepantasnya diberikan kepada orang-orang setelahku. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskannya dalam keadaan hina. Nah, dilepaskan khawatir, ya. Beliau tidak ingin seperti Nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman alaihi wasallam telah berdoa. Nah, jangan sampai jin tersebut dilihat oleh semua orang. Oh, ini toh namanya ifrit. Oh, begini toh wajahnya. Ya, begini toh bentuknya. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini pun para ulama berdalil bahwa ini menunjukkan bolehnya. Satu hal yang memungkinkan jin itu terlihat. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada hadis, ada firman Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujjah oleh Imam Syafi'i, yaitu firman Allah tabaraka taala, innahu yarakum huwa wa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan itu melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Menunjukkan bahwa manusia tidak bisa melihat. Ini dalilnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Namun jumhur menjawab bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah menunjukkan bahwa manusia tidak bisa melihat. Ada kemungkinan ayat ini yang dimaksud adalah kebanyakan manusia, al-aghlabiyah. Kebanyakan manusia, dan memang itu yang wakil, itu yang terjadi. Bahwa kita kadang-kadang sedang mengerjakan sholat, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan pada kita bahwa ada syaitan, khinzab, yang sering datang menggoda orang-orang yang sedang mengerjakan sholat. Nah, dan kita tidak melihatnya. Jadi ini ditinjau dari al-aghlabiyah, dari kebanyakan, bahwa banyak dari kalangan manusia memang tidak mampu melihatnya. Namun jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya untuk melihat, maka tidak ada yang mustahil dalam hal ini. Wallahu a'lam.